الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة التاسعة، permasalahan yang kesembilan، masih dalam menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pelaksanaan salatul Jumat. Kaifiyatu salatul Jumat, tata cara pelaksanaan salat al-Jumat. Salatul Jumat rak'atan yajharu fihima bil qira'ah. Salat Jumat itu dua rakaat, di mana imam menjaharkan pada dua rakaat tersebut bacaan salatnya. Karena sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Beliau mengerjakan salat dua rakaat dan beliau menjaharkan pada setiap rakaat dari dua rakaat tersebut. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sunnatihi. Dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam adalah bagian dari sunnahnya. Wa qad ajma' ahlul ilmi ala dhalik, dan para ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Wa yusannu an yaqra'a fi ar-raka'ati al-ula bi surati al-jum'ah ba'da al-fatihah. وفي الثانية بسورة المنافقين. Dan disunnahkan seseorang membaca pada rakaat yang pertama dia membaca suratul Jum'ah setelah Al-Fatihah, dan pada rakaat yang kedua membaca suratul Munafiqun. أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. Atau dia membaca pada rakaat yang pertama suratul A'la dan yang kedua suratul Ghashiyah. Dan ini merupakan hal yang disunnahkan meskipun tidak wajib. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Namun apabila seorang membaca ayat yang lain tidak mengapa. Namun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membaca al-A'la, demikian pula al-Ghashiyah. Dan dalam kesempatan yang lain al-Jum'ah dan surah al-Munafiqun. Dan salat Jumat tidak lebih dari dua rakaat. Dan itu adalah salat yang sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Fi sunanil Jum'ah. Penjelasan tentang amalan-amalan yang disunnahkan pada hari Jumat. Yang pertama, yusannu at-tabkiru ila as-salah lil husul 'ala al-ajr al-kabir. Disyariatkan bersegera, berpagi-pagi mungkin menuju tempat salat untuk mendapatkan keutamaan yang besar. Semakin cepat seseorang mendatangi masjid, semakin pagi, semakin afdal dan semakin besar keutamaannya. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man ightasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya pada saat dia dalam keadaan junub. Thumma raha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat pada waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badanah. Maka seakan-akan dia bersedekah dengan satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, seakan-akan dia bersedekah dengan satu ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang berangkat ke tempat sholat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia mendekatkan diri dengan bersedekah satu ekor kibas yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Dan siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, seakan-akan dia bersedekah dengan satu butir telur. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktu sebelum Jumat menjadi lima bahagian. Menjadi lima bahagian. Siapa yang lebih cepat datang, maka dia lebih besar keutamaannya. Seperti seorang yang bersedekah dengan sedekah yang lebih banyak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktu sebelum Jumat menjadi lima bahagian. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak dikenal yang namanya satu jam 60 menit, itu enggak dikenal. Jadi bukan itu yang dimaksud. Para ulama berselisih dalam hal ini, perhitungan 5 jam ini atau 5 waktu ini apakah dimulai dari terbitnya fajar yang menunjukkan masuknya waktu subuh, atau dimulai dari terbitnya matahari? Apakah perhitungan 5 saat ini, 5 waktu ini, perhitungannya dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh, atau terbitnya matahari? Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan bahwa perhitungannya dimulai dari terbit matahari. Jadi kalau terbitnya matahari pada jam 6 misalnya, pada jam 6, kemudian waktu salatul jum'ah pada jam 12, dari jam 6 hingga jam 12 dibagi 5 waktu tersebut. Dibagi 5. Jadi siapa yang datang pada awal waktu jam 6 lewat, jam-jam sekian, maka dia seperti seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seekor unta. Yang berikutnya sapi, yang berikutnya kambing, domba, yang berikutnya ayam, yang berikutnya telur. Menunjukkan seorang semakin cepat mendatangi masjid, semakin besar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini bisa dikatakan termasuk di antara sunnah mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan. Siapa yang mau datang sholat Jumat sekarang ini, datangnya 6:30. Masjid-masjid umum saja itu biasanya mereka membuka ya mungkin jam 11 atau jam 10:30. Sebelum itu mereka menguncinya. Nah, siapa yang datang mulai jam 6:30 misalnya, seperti orang bersedekah dengan seekor unta. Dan ini sunnah mahjurah, ditinggalkan. oleh kaum muslimin. Ya, kebanyakan kaum muslimin mereka hanya bisa bersedekah dengan telur. Ya, ini datangnya paling akhir. Itu pun kalau ya, kalau datang sebelum datangnya imam. Nah, tidak sedikit dari mereka menunggu iqamatus shalah. Menunggu menjadi masbuk. Allahul musta'an. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ya, berusaha kapan punya kesempatan untuk bersegera mendatangi masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keutamaan yang besar. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikah, apabila imam telah keluar maka para malaikat pun telah hadir. Yastami'una dzikra, di mana mereka menyimak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa qala aidan, dan demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yawmal jum'ati waghtasal wa bakkara wabtakar kana lahu bikulli khatfatin yakhthuha ajra sanati siyamihi wa qiyamiha. Man ghassala, ada dua bacaan, ada yang membaca man ghassala, ada pula yang menyebut man ghassala. Man ghassala yawmal jum'ah. Di antara mereka para ulama ada yang mengatakan man ghassala maksudnya barang siapa yang membasuh, mencuci kepalanya dan mencuci pakaiannya. Sebagian para ulama memahami man ghassala yakni yang menjadikan keluarganya mandi, disebabkan karena mereka dalam keadaan junub. Sehingga dia bangun di atas pemahaman ini, di atas penafsiran ini, menunjukkan dianjurkannya adanya hubungan pada hari Jumat. Barang siapa yang ghassala pada hari Jumat waghtasal, dan dia mandi, jadi menjadikan keluarganya mandi dan dia pun mandi, lalu dia bersegera, maka setiap langkah yang dia langkahkan maka dia mendapatkan pahala setahun dari puasanya, demikian pula ibadahnya. Falhasil, hadis ini juga menerangkan tentang dianjurkannya seorang bersegera mendatangi masjid agar kemudian besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. طيب سامر سيني معاشر الاخوه رحمكم الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.